Apa nasihatnya terhadap ikhwan yang suka bercanda berlebihan yang kadang membuat ikhwan dongkol padanya? Nah, tidak boleh. Ya. Memang bercanda pada dasarnya hal yang mubah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga ketika di sela-sela waktu santai mereka, mereka bercanda, mencandai satu dengan yang lainnya. Tetapi tidak merugikan yang lainnya. Bahkan para sahabat dulu dalam sebuah riwayat disebutkan saling lempar semangka, ya, saling lempar semangka, nah, bercanda. Mereka tertawa. Nah, boleh pada hukum asalnya bercanda. Tapi kalau sampai menyakiti sesama, nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Jadi tidak boleh berlebihan. Apalagi sampai menyakiti, ya, menimbulkan pertengkaran. Ini yang dilarang. Nah,